tiada bersama mereka jauh di mata. Apa yang dikenal mereka di sana, serunding dan ketupat semua. Tiada bersama mereka jauh di mana.